Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam bab al-muraqabah, bab yang menjelaskan kepada kita untuk senantiasa seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih dalam penjelasan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, atau juga yang dikenal dengan hadis Jibril, yang mana kita pada pertemuan sebelumnya telah membacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk kita memperhatikan waktu salat, yang mana di dalam agama Islam atau di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa amalan ibadah salat ini memiliki waktu masing-masing. Dari salat lima waktu ini telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara rinci dari penjelasan berkaitan dengan waktu-waktu salat. Bahkan waktu salat ini merupakan salah satu dari syarat diterimanya salat seorang hamba, dikarenakan apabila seseorang dia mengerjakan salat fardu, yang mana dia kerjakan salat tersebut sebelum tiba waktunya atau sebelum masuk dari waktunya, maka salat yang dia kerjakan itu dianggap sebagai salat nafilah, salat sunnah, dan tidak menjadi salat fardu. Nah, dan wajib bagi dia untuk kembali mengulang salatnya. Demikian pula seseorang yang dia mengerjakan salat fardu setelah keluar dari waktunya, maka salatnya tidak diterima. Ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang sahih. Nah, apabila dia mengerjakan salat fardu keluar dari waktunya dengan tanpa udzur, yakni dia tidak memiliki alasan yang syar'i yang menjadikan dia keluar atau mengerjakan sholat keluar dari waktunya. Maka apabila dia tetap mengerjakan sholat tersebut, maka sholatnya tidak diterima. Dan wajib bagi dia, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak amalan saleh. Nah, adapun bagi mereka orang-orang yang mengerjakan salat fardu setelah keluar waktunya dikarenakan uzur yang syar'i, dikarenakan mungkin dia ketiduran atau lupa, nah, atau uzur-uzur yang lainnya dari uzur yang secara syar'i membenarkannya, maka dia mengerjakan sholat tersebut ya dikala dia mengingatnya kalau dia lupa, dan dia mengerjakannya tatkala dia terbangun ketika sebelumnya dia tidur. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan salat. Hendaknya kita memperhatikan waktu, waktu salat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan begitu pula yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, asyartu tsani min iqamatis shalah, syarat yang kedua dari tegaknya salat itu ialah at-thaharah, yakni bersuci. Naam. Kata beliau, fa innahu la tuqbaru salatun bighairi tuhurin, sesungguhnya tidaklah diterima salat seseorang tanpa adanya thaharah, yakni seseorang yang dia mengerjakan salat tanpa bersuci, jadi tanpa berwudu, maka tidak diterima salatnya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, fala budda an yakuma insanu bi taharati ala alwajhi alladhi umira bihi. Maka wajib bagi seorang hamba, seorang muslim ataupun muslimah yang ingin mengerjakan salat, maka wajib bagi dia untuk melakukan yang namanya taharah, bersuci, sebagaimana yang diperintahkan. Baik. Sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis atau dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian beliau mengatakan, fa in ahdatha hadatsan asghar, misal al-bauli wal-ghaiti war-rih wan-naumi wa akli lahmil ibil, fa innahu yatawadda. Apabila seseorang itu dia berhadas, hadas kecil, nah, seperti dia buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, atau mungkin dia tidur, atau dia makan daging unta. Fa innahu yatawaddo, maka apabila dia ingin mengerjakan salat, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Baik. Wa furudul wudu'i kama yali. Adapun perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang sifatnya wajib dalam permasalahan wudu, ini kata beliau sebagai berikut. Yakni beliau ingin menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan tatkala kita berwudu. Nah, kata beliau, ghuslul wajh. Yang pertama ialah membasuh wajah. Ini termasuk perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang tatkala dia berwudu. Wal yadaini ilal mirfaqaini. Yang selanjutnya ialah membasuh kedua tangan sampai siku. 6. Wa mashur ra'si. Kemudian perkara yang wajib pula yang harus dilakukan oleh seseorang yang berwudu ialah mengusap wajah. Ya. Mengusap ya kepala. 6. Ini merupakan perkara yang wajib dilakukan bagi seseorang yang berwudu, untuk dia mengusap kepalanya. Wa ghuslu rijlaini ila al-ka'bayn. Kemudian yang wajib pula untuk dilakukan oleh seseorang yang berwudu ialah tatkala dia berwudu, dia tidak lupa juga untuk mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, ya, dicuci atau dibasuh, bukan diusap, namun dicuci sampai kedua mata kaki. Apa yang beliau sampaikan ini? Beliau katakan ini merupakan perkara yang wajib, perkara-perkara yang wajib yang harus dilakukan dalam berwudu. Ya, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mencuci kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ini merupakan perkara yang wajib dilakukan bagi seseorang tatkala dia berwudu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka cucilah wajah kalian, wajah-wajah kalian. Begitu pula tangan-tangan kalian, kedua tangan kalian sampai ke siku. Serta basuhlah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Baik. Maka anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat ini, ini merupakan perkara yang wajib dilakukan bagi seseorang tatkala dia berwudu. 6. Kemudian Asy'ari bin Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, wa minar ra's, dan termasuk dari yang namanya kepala tatkala kita berwudu, termasuk dari yang namanya kepala ialah al-udunan. 6. Mengusap kepala ini juga mengusap telinga, karena telinga ini dihitung masuk kepala. Baik. Wa minal wajhi, adapun yang termasuk dari anggota wajah ialah al-madmadatu wal istinsyaku fil fami wal anfi, yaitu berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, ya, sambil digoyang-goyangkan. 6. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, dihirup, ya. Ini juga termasuk wajah, Maka beliau mengatakan fala budda fil wudu'i min tathhiri hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah. Maka wajib bagi seseorang yang dia berwudu, tatkala berwudu, untuk membersihkan empat anggota wudu ini. Ya, ghuslun fi thalathatin wa mashun fi wahidin. Tiga anggota tubuh ini dicuci atau dibasuh, yakni wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, ketiganya ini dengan cara dibasuh. Adapun satu, kata beliau, dengan diusap, yaitu kepala. Nah, kepala dan telinga. Kemudian beliau mengatakan wa ammal istinja awil istijmar. Adapun perbuatan istinja atau istijmar, istinja bersuci atau bahasa ininya cebok menggunakan air. Wal istijmar awil istijmar atau bersuci dengan menggunakan batu dan yang semisalnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fa huwa izalatul najasa. Maka kedua amalan ini, istinja atau istijmar, ini merupakan perbuatan untuk menghilangkan, amalan untuk menghilangkan yang namanya najis. Ya. Wala ilaqata lahu bil wudu, dan tidak ada kaitannya dengan wudu. Nah, istinja itu amalan tersendiri, berwudu itu amalan tersendiri. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Falau anna al-insana bala aw taghawwata wastanja thumma dhahaba li-shirrihi thumma dakhala al-waqt fa innahu yatawadda bi tathhirihi al-a'dha' al-arba'ah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apabila seseorang yang dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia beristinja. Naam. Setelah itu dia pergi. Baik. Tsumma dakhala al-waqt. Kemudian masuk waktu salat. Fa innahu yatawaddaa bi tathhirihi tathhirihi al-a'dha' al-arba'ah. Maka tatkala tiba waktu salat, dia berwudu dengan dia naam membersihkan empat anggota wudu yang telah kita sebutkan tadi. Naam. Wala hajata ila ayastanja, dan tidak perlu lagi bagi dia untuk beristinja. Naam. Li'anna al-istinja izalatun najasa, dikarenakan amalan istinja ini adalah amalan untuk menghilangkan najis. Mata uzilat fa innahu la yu'adul ghuslu marratan thaniyah. Maka apabila sudah lakukan perbuatan tersebut dan hilang najisnya, maka tidak perlu lagi untuk diulang. 6. Illa kecuali idza raja'at marratan thaniyah, kecuali kalau mungkin dia buang air kecil lagi atau buang air besar lagi. 6. Ini kata beliau. Maka istinja atau istijmar ini adalah suatu amalan tersendiri, begitu pula berwudu ini merupakan amalan tersendiri. Naam. Wa sahih, dan yang sahih kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan annahu law nasiya ay yastajmaru istijmaran syar'iyyan thumma tawaddaa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau ada seseorang yang dia lupa, ya, setelah mungkin dia buang air besar atau buang air kecil, nah, ternyata dia lupa untuk beristijmar dengan istijmar yang syar'i, namun dia langsung berwudu ketika tiba waktu salat, maka kata beliau fa inna wudu'ahu sahih, maka wudu yang dia lakukan itu benar, ya, diterima. Li'annahu laisa hunaka ilaqatun bainal istinja wa bainal wudu, karena tidak ada kaitannya amalan istinja, ya, dengan amalan berwudu. Baik, maka apabila seseorang tatkala dia mungkin buang air kecil atau mungkin buang air besar, dia lupa istijmar. Naam. Kemudian tiba waktu sholat, dia berwudu, maka wudunya sah. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala. Kenapa? Karena amalan wudu ini merupakan awal amalan tersendiri, adapun amalan istijmar atau istinja tadi itu amalan tersendiri. Baik. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, ini kalau dia lupa, tidak sengaja, tetap wudunya dianggap sah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Amma idza kana muhditan hadatsan akbar. Adapun apabila seseorang itu dia berhadas dengan hadas yang besar. Naam. Mithla janabati, seperti orang yang junub. Fa'alaihi an yaghtasila, maka wajib bagi dia untuk mandi. Mandi wajib. Naam. Fayu'ammimu jami'a badanihi bil ma', maka ia mengguyurkan airnya di seluruh tubuhnya. Yani seluruh tubuhnya itu dibasahi dengan air. Ini cara mandi wajib atau mandi karena junub. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuba fatahharu." Dan apabila kalian itu mengalami junub, maka hendaklah kalian bersuci. 6. Ini ayat yang dijadikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala bahwasanya adapun seseorang yang dia itu mengalami junub, maka ketika tiba waktu salat wajib bagi dia untuk mandi. Dengan cara dia membasahkan seluruh anggota tubuhnya dengan air dengan niatan untuk mandi junub. Baik. Wa min dzalika al-madmadatu wal istinshaku, li'annahuma dakhilan fil wajhi fayajibu tathhiruhuma kama yajibu tathhirul jabhati wal khaddi wal lihiyati. Demikian pula kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tatkala seseorang dia mandi dari junub, na'am, maka dia juga tidak lupa untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dikarenakan kedua perkara ini masuk dalam kata ghori wajah. Ya, kalau mandi junub itu wajib bagi seorang untuk membasahkan seluruh anggota tubuhnya, begitu pula wajahnya, demikian pula dia harus berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebagaimana dia berwudu. Karena kedua amalan ini termasuk dikategorikan masuk dalam kata wajah. Baik. Maka seseorang yang dia mandi junub, dia tidak lupa untuk memasukkan air ke dalam mulutnya dan juga ke dalam hidungnya. Baik. Sebagaimana dia membasahi naam pipi dan lihiyanya, jenggotnya atau jidatnya ketika dia mandi junub. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wal ghuslu wajib alladhi yafi an tu'ammima jami'a badanika bil ma'. Adapun mandi wajib ini cukup ya dengan engkau membasahi seluruh anggota badanmu, seluruh anggota tubuhmu dengan air. Ya, ini ketika seseorang mandi junub cukup dia membasahkan seluruh anggota tubuhnya dengan air, ini sudah mencukupi dengan niatan tadi mandi junub. Naam. Sawa'un bada'ta birra'si aw bisadri aw bin bizahri aw bi asfalil badan aw in zamanta fi birkatin wa kharajta minha bi niyyatil ghusl. Sama saja engkau membasahi anggota tubuhmu atau badanmu dengan air itu dengan engkau memulai dari kepalamu dengan cara kita menyiramkan air pada kepala kita terlebih dahulu, atau kita mandinya dengan cara menyiramkan air pada dada kita atau punggung kita, atau yang lebih rendah dari tubuh kita, kaki kita misalnya, atau kita ambil air itu dari tempat yang kita ambil dengan timba dan semisalnya, kemudian kita guyurkan ke dalam tubuh kita, kepada tubuh kita dengan niatan untuk mandi junub, maka ini sudah mencukupi. Nah, jadi intinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya mandi wajib atau mandi junub itu dengan kita membasahi seluruh anggota tubuh kita, entah itu mau kita mulai dari kepala kita, ya, wajah kita, punggung kita, atau dari kaki kita duluan. Intinya seluruh anggota tubuh kita itu basah dengan niatan mandi junub. Ini sudah mencukupi. Nah, kemudian beliau mengatakan, wal wudu fil ghusli sunnatun wa laisa biwajibin. Adapun berwudu ketika mandi, ini merupakan sesuatu yang sunnah dan tidak wajib. Ya. Jadi kalau kita ingin mandi itu bernilai berpahala sunnah dengan cara kita berwudu terlebih dahulu baru kita mandi. Nah, namun mandi nam dengan berwudu, wudu ini bukanlah sesuatu yang wajib, namun dia sifatnya sunnah. Baik. Wa yusannu an yatawaddaa qabla an yaghtasila, dan disunnahkan untuk seseorang itu dia berwudu sebelum dia mandi. Baik. Mandi apapun itu, mandi junub atau mandi biasa, ini disunnahkan untuk terlebih dahulu kita berwudu baru setelah itu kita mandi. Naam. Wa idza tasala fala hajata ila alwudu'i marratan thaniyah. Seseorang yang dia mandi yang sebelumnya dia mendahulukan dengan berwudu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka setelah dia mandi tidak perlu lagi bagi dia untuk berwudu kedua kalinya untuk mengerjakan salat. Ya, ketika kita mandi, yang mana sebelumnya itu sebelum kita mandi kita berwudu terlebih dahulu baru kita mandi, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika kita mau sholat atau kita mandi itu di waktu mau sholat, tidak perlu lagi bagi kita untuk berwudu kedua kalinya. Ya, kenapa? Li'annahu lam yasbut anin nabi alaihi salatu wassalam annahu tawadza'a ba'da ibtisalihi. Karena tidak pernah dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi, ya, beliau berwudu kembali. Ya, ini tidak ada penjelasannya, kata Syekh Utsaimin taala, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencukupkan wudunya dengan wudu yang beliau lakukan sebelum beliau mandi tadi. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mandi di waktu mau salat, yang mana kemudian kita itu berwudu terlebih dahulu, setelah itu kita mandi, maka tidak mengapa kita setelah itu sholat karena kita sudah berwudu, mencukupkan diri kita dengan wudu yang kita lakukan ketika mandi tadi. Nah, dan tidak perlu lagi untuk kita mengulang kembali wudunya. Baik, ini kata Asy-Syaikh Utsaimin, karena hal yang demikian ini, mandi sebelum mandi berwudu kemudian mandi setelah itu berwudu lagi, ini tidak didapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa idza lam yajid al-ma aw kana maridan yakhsha min istimal al-ma aw kana baridun شديد وليس عنده يسخن به الماء فإنه يتيمم. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, apabila tidak didapati air, ya, ketika kita mau sholat ternyata tidak dapat air. Atau ketika kita junub tidak mendapati air. Atau karena kita sakit, yang mana sakitnya kita itu khawatir kalau kita menggunakan air ini akan memperparah penyakit kita. Atau juga kata beliau, dikarenakan dingin yang sangat dan tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menghangatkan air. Maka apabila kita mengalami yang demikian ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, cukup bagi kita dengan bertayamum. Ya, kalau kita tidak mendapati air, atau dalam keadaan kita itu sakit, ya, yang kita itu tidak bisa menggunakan air karena sakit, atau dikarenakan mungkin musim dingin yang begitu sangat dinginnya, ya, sehingga menjadikan kita tidak bisa menggunakan sesuatu yang bisa menghangatkan air. Maka tatkala dalam keadaan demikian ini, cukup bagi kita untuk bertayamum. Diqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, atau salah seorang di antara kalian itu buang air, atau dia berhubungan dengan istrinya, yakni junub, falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapati air, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah ya wajah-wajah kalian dan juga telapak tangan kalian dengan debu tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tabayyana Allahu hal as-safari wal maradi annahu yatayammamu fihima idza lam yajid al-ma'a fi as-safar. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang yang safar atau orang yang sakit, yang mana dia tidak mendapati air, air yang bisa dia gunakan untuk berwudu dengannya. Maka dengan dia bertayamum. Amma khawful bardi, adapun ya dalil yang menjelaskan diperbolehkan pula untuk seseorang itu bertayamum tatkala dia khawatir atau dia mengalami dingin yang begitu sangat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kisahnya Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di mana disebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimin, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu fi sariyatin fa ajnaba. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin As radhiyallahu ta'ala dalam suatu pasukan perang. Ternyata Amr bin As ini dia mengalami junub. Baik. Fatayammama wa shalla bi ashabihi imaman. Maka sahabat yang mulia Amr bin As, dia pun bertayamum. Nah, kemudian dia salat bersama para sahabat yang lainnya yang tatkala itu dia menjadi imam. Dia di malam hari mengalami junub. Nah, maka dia mencukupkan dengan dia bertayamum. Dan dia mensolati dia, dan dia salat bersama para sahabat yang lainnya dalam keadaan dia menjadi imam. Falamma raja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka kembali, yakni Amr ibn Aus dan juga para sahabat yang lainnya, kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, apakah engkau salat bersama sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau itu junub? Qala na'am ya Rasulullah. Kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala an, "Benar wahai Rasulullah. Dzakartu qaulallahi ta'ala, aku mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima.'" Kata Amr rahimallahu ta'ala atau radhiyallahu ta'ala an, aku mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian membinasakan jiwa-jiwa kalian. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian membinasakan jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri-diri kalian itu rahimah, sangat sayang. Nah, kata Amr bin Al-As, "Wahidtu al-barda fatayammamtu sa'idan tayyiban fasallaitu." Kata Amr bin Al-As, aku tatkala itu, ya, ketika dia ditanya oleh Nabi, "Wahai Amr, apakah engkau salat bersama sahabat-sahabat dalam keadaan engkau junub?" Kata Amr, "Benar wahai Rasulullah." Ya, di mana tatkala itu aku mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan, dan janganlah kalian membinasakan jiwa-jiwa kalian. Sungguhnya Allah itu sangat sayang kepada diri-diri kalian. Kemudian Amr bin As mengatakan alasannya kenapa dia tidak berwudu atau tidak mandi, dia mencukupkan dengan bertayamum. Kata dia, "Wa khiftul barda." Aku khawatir atau aku khawatir dengan dingin yang begitu sangat. Fatayamantu sa'idan tayyiban fa shallaitu. Maka akhirnya aku pun bertayamum dan aku salat dengan tayamum tersebut. Naam. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, "Fa aqarrahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wa lam ya'murhu bil i'adah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengikrarkan, ya, apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Amr untuk kembali dia mengulangi salatnya. Baik. Di sini menjelaskan kepada kita diperbolehkan bagi seseorang tatkala dia, ya, entah itu mau wudu atau dia mengalami junub, nah, di musim dingin yang dia tidak bisa menahan dingin tersebut, atau bahkan dia khawatir sebagaimana yang dikatakan oleh Amr, dia khawatir akan tertimpa mudarat, maka boleh bagi dia dengan mencukupkan dengan bertayamum. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala, dan ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju dengan perbuatan Amr bin Al-As. Kalau seandainya Nabi tidak setuju, maka Nabi memerintahkan Amr bin Al-As untuk kembali dia mengulangi salatnya. Namun pada kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala untuk kembali mengulangi salatnya. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Taimiyah ta'ala, "Fa'aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wa lam ya'murhu bil i'adah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As radhiyallahu ta'ala an. Naam, dan beliau tidak memerintahkan Amr bin As untuk kembali mengulangi salatnya. "Li'anna man khafa ad-darar kaman fihi ad-darar." Dikarenakan dia mengkhawatirkan madarat yang akan menimpa dirinya. Baik. Namun kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, "Lakin bisyarti an yakunal khawfu ghaliban aw qati'an. Amma al-mujarradul wahmi fahada laisa bisyai'in. Dengan catatan, ya, benar-benar kekhawatiran kita tersebut adalah sesuatu yang memang naam, benar-benar kita khawatirkan, dalam artian kemungkinan besar akan terjadi menimpa kita mudarat kalau kita berwudu dengan air atau menggunakan air di saat itu. Atau secara pasti memang tatkala kita menggunakan air tatkala itu kita tertimpa mudarat. Ini syaratnya. Ya, diperbolehkan bagi seseorang untuk dia itu mencukupkan dirinya dengan bertayamum tatkala dia mengkhawatirkan akan memudaratkan dirinya. Nah, kalau dia menggunakan air dengan dia berwudu akan mengeluarkan dirinya, yang mana kekhawatirannya ini adalah kalau kita katakan adalah kemungkinan besarnya itu terjadi atau pasti terjadi akan menimpa dirinya mudarat. Maka dalam keadaan yang demikian ini diperbolehkan bagi seseorang itu untuk dia bertayamum ketika sholat, di waktu sholat, atau ketika dia mengalami yang namanya junub. Adapun sekedar hanya khawatir saja, ya, maka ini tidak dianggap. Baik, wallahu a'lam bissawab. Dan masih ada lagi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. نكتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.